Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Kaum muda asy-syabab rahimakumullah. Pertanyaan pertama untuk putra yang laki-laki, tanda-tanda balighnya ada berapa? Berapa dulu, bukan menyebutkan. 2, 3, 4, 5. Ada berapa tanda? Minta tolong bolone juga boleh. Namanya siapa? Abdullah bin Diyar. Ustaz Diyar. Iya. Oh. Tanda-tanda balik ada berapa untuk yang putra? Kalau putri nanti alasannya enggak ngerti ya, minta cahanang. Untuk yang putra tanda balik ada berapa? Minta bantuan temannya. Pilih. Pilih yang paling enggak bisa. Jangan milih yang paling bisa. Nanti terjawab. Yang enggak bisa, jadi punya teman enggak tahu. Siapa? Sebut namanya. Siapa? Zuhair. Ada berapa, Mas Zuhair? Zuhair. Ada 3. 3. Menyebutkannya nanti, sekarang jumlah dulu. Soleh ini, andalan anak soleh. Leh, soleh. Nah, kopiahnya diluruskan dulu, Leh. Tanda balik ada berapa, soleh? Lihatnya ke sini, yang nanya di sini kok. Leh, nah, tanda balik ada berapa? 2, lumayan. Daripada enggak sama sekali. 3 sama 2. Sudah 2 pendapat. Pendapat ketiga. Yang pura-pura enggak tahu ini. Yang agak tunduk, ayo Mas. Namanya siapa? Faris. Udah pernah kenalan gitu ya. Faiz. Tanda balik ada berapa? Ada? 2. Dapat teman, Leh. Dapat teman. Ini yang paling rajin nulis nih. Ya. Tanda balik ada berapa, Mas? Mas Zaid, udah pernah kenalan kita ya. Tanda balik ada berapa? 4 malah. 3, 2, 4. Nanti di pembuktian suruh nyebutkan nanti. Kita tanya yang paling belakang. Nah, yang tunduk itu. Nah, ya antum. Ada berapa tanda balik? Oh iya ya, antum. Nah iya. Ada berapa? 2. Daripada 4 gak bisa nyebutkan ya. Mending 2 tapi bisa nyebutkan. Yang terakhir Abdullah. Usul lagi siapa namanya yang dipanggil. Siapa? Yang sama-sama pakai cincin. Nah. Siapa? Siapa? Afifi. Oh, Afifi. Ini konco lawas sama Afifi ini. Asli Muntilan. Kakak adik ya? Oh, enggak, mirip. Ada yang pernah bilang mirip enggak? Ada, berarti anak bukan orang pertama kan? Bukan. Tak pikir kakak adik ini. Afifi, tanda balik ada berapa? Belum balik? Masa satu aja enggak? Yang nyebut, ada berapa? Yang nyebutkan empat tadi siapa? Zaid, yang pertama Mas Zaid. Mimpi, mimpi lihat kebun. Istilahnya mimpi apa? Mimpi basah. Sudah paham lah, sudah balik semua. Yang kedua, keluar bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, keluarnya mani. Yang keempat, umur 15. Keluarnya mani dimasukkan di ini ya, mimpi basah ya. Sama. Matur nuwun. Jazakallahu khairan. Ada yang belum balik? Ada yang anak-anak kecil sana itu. Iya. Jadi usia balik itu, usia balik itu usia yang usia permulaan kita memasuki dunia baru. Kalau sebelumnya kita masih dikatakan anak-anak, setelah balig tidak lagi anak-anak. Walaupun mungkin orang lain menganggap kita anak-anak, tapi jangan pernah mau dianggap sebagai anak-anak lagi. Nah, jangan mau lagi dianggap sebagai anak-anak. Tapi dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Apa yang dimaksud dengan segala konsekuensinya? Hak dan kewajibannya berimbang. Yang salah itu kalau melihat remaja yang telah mencapai usia baligh itu dari satu sisi saja, dari hak-haknya atau dari kewajiban-kewajibannya saja. Itu keliru. Yang benar, mereka yang telah mencapai usia baligh itu dilihat seperti antum semua harus melihat diri sendiri telah mempunyai hak dan kewajiban. Mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya begini. Nah, contohnya begini. Orang tua, misalkan abi ya, abi belikan apa namanya sandal. Sandal. Tapi nggak sesuai dengan selera kita. Ini kita sudah balik ya. Tidak sesuai dengan selera kita. Abi bilang ini sudah pakai aja sandalnya, udah paling bagus itu. Kadang-kadang kita akan memberontak. Kita ini udah gede, Bi. Sandal aja dipilihin. Kita bisa milih sendiri, Bi. Kadang-kadang kan begitu terjadi. Orang tua milihkan, kita udah gede, Bi. Sudah bisa milih sendiri, udah bisa berpikir sendiri. Nah. Betul. Sikap seperti ini benar. Tidak bisa disalahkan. Seorang anak yang menyampaikan seperti ini tidak bisa disalahkan. Asal sisi yang lain juga dia lakukan. Ini kan hak dia untuk memilih ya. Hak dia untuk memilih warna sandal, bentuk sandal, warna sarung, bentuk sarung. Bentuk sarung semuanya sama. Dia punya hak untuk memilih. Tapi jangan lupa, dia juga punya kewajiban untuk menghormati orang tuanya, punya kewajiban untuk secara sadar atas keinginan sendiri untuk ya, atas kesadaran sendiri, sadar atas kesadaran sendiri ya, diulangi, atas kesadaran sendiri melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba. Misal salat 5 waktu. Misalkan sholat 5 waktu. Nah, coba kalau misalkan seorang remaja yang apa namanya, seorang remaja yang konsekuen, pas milih sandal tadi, apa katanya? Pilihannya gak sesuai yang dipilih dengan orang tua. Remaja bilang apa? Saya udah bisa mikir sendiri, Bi. Milih sendiri, Bi. Gak usah dipilihin lah. Umi ini masih nganggep saya anak kecil. Udah gede nih, jerawatan nih. Misalkan. Misalkan gitu ya. Udah bisa kerja, bisa cari duit. Udah gede, gak usah ngurusin lagi. Sekali lagi langkah seperti ini, oke. Saya puji. Tapi pas giliran sholat, dibangunan ibu. Dibangunkan sama abinya. Udah, Bi, gak usah dibangunin, Bi. Aku udah gede, Bi. Bangun sendiri. Ini yang namanya seimbang antara hak dan kewajiban. Sudah gak dioya-oya lagi sama orang tua. Sholat, Le. Sholat, Mas. Sholat, Dek. Seharusnya berimbang. Sudah, Bi. Sudah, Mi. Kan gitu ya. Saya tidak usah diingatkan. Karena saya sudah ingat sendiri. Saya tidak perlu dibangunkan. Karena saya bisa bangun sendiri. Saya tuh gak usah dioya-oya untuk sholat. Tanpa dioya-oya pun saya bisa sholat. Tepat waktu. Nah, ini yang namanya hak dan kewajiban itu berimbang. Yang salah, ma'syarah syabab rahimakumullah, yang salah itu kalau melihatnya dari satu sisi saja. Secara hak dan kewajiban. Kalau misalkan cara berpikir kita untuk kepentingan kita sendiri, ya biar gue sendiri yang mikir urusan orang tua apa sih? Kan itu. Tapi kalau giliran kewajiban enggak seperti itu, ini keliru. Atau sebaliknya. Nah, misalkan dari pihak orang tua, dari pihak guru, dari pihak pengurus atau yang semisalnya gitu ya. Yang dipikirkan cuma kewajiban dia terus, tapi haknya tidak diberikan. Ini juga tidak seimbang. Yang paling tepat hak dan kewajiban itu berimbang. Nah, kita yang sudah mencapai usia baligh itu sudah melewati masa tamyiz. Sebelum baligh itu kan tamyiz. Tamyiz itu masa yang Allah berikan untuk kita mulai belajar untuk menentukan ini baik, ini buruk. Untuk memilih ini bermanfaat, ini ternyata bisa memberikan madarat. Nah, ini merugikan, ini mendatangkan manfaat. Pada usia tamyiz kita sudah mulai belajar. Ini akan menyakiti orang lain, tapi perbuatan seperti ini akan menyenangkan orang lain. Sudah di apa? Melalui tahap belajar seperti tadi ya. Pas mencapai usia baligh, kita sudah siap dengan segala konsekuensinya, pahala dan dosa. Kita yang sudah mencapai usia baligh, kesalahan yang kita lakukan tercatat sebagai dosa. Kebaikan yang kita perbuat akan tercatat sebagai kebaikan. Nah, resmi. Nah, pena itu telah tertulis. Al-Qalam, pena itu telah tertulis untuk kita. Nah, ini harus kita sadari, syabab, para pemuda dan kaum remaja, rahimakumullah. Jangan merasa dirinya sebagai anak-anak lagi. Jangan merasa dirinya masih anak-anak. Nah, panjenengan semua sudah dewasa, sudah gede, sudah besar, tetapi meyakini sebagai remaja yang telah dewasa harus dari dua sisi, dua timbangan yang seimbang. Dua timbangan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Hak-hak kita dituntut dengan cara yang baik, karena kita merasa kita sudah besar, kita sudah dewasa. Tapi jangan lupa kewajiban-kewajiban kita pun laksanakan tanpa harus dituntut, tanpa harus diperintah, tanpa harus dioyak-oyak, tanpa harus dipaksa-paksa. Hak kita dapatkan, kewajiban kita laksanakan dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran. Contohlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ada seorang sahabat nangis betul-betul nangis. Itu nangisnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang lain. Nangis. Nangis itu bukan karena enggak dapat sandal, karena enggak dapat duit. Nangisnya bukan karena enggak boleh main. Nangisnya bukan karena tidak dapat hadiah. Nangisnya bukan karena ini dan itu seperti keumuman orang di zaman ini. Jangankan nangis, sebagian anak di zaman ini karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia melukai orang lain, dia memukul orang tuanya. Bahkan ada sebagian anak, dan itu sering terjadi kasusnya, akhirnya melakukan aksi bunuh diri karena keinginannya tidak terpenuhi. Bunuh diri. Nah, beberapa tahun yang lalu anak usia sekolah dasar masih 8 tahun, 9 tahun, itu bunuh diri, gantung diri. Bocah masih umur 8 tahun bunuh diri. Sebabnya apa? Rebutan sambel sama adiknya. Orang tuanya lebih memilih sambel buat adiknya. Sudah mas, kamu ngalah aja, ini buat adiknya. Kecewa dia, kuciwa. Ambil tali, bunuh diri. Contoh film. Terlalu banyak lihat film sinetron, akhirnya bunuh diri. Gak ngerti kalau di sinetron itu cuma tipu-tipu saja, cuma bohong-bohongan aja. Ini gak tahu kalau sekali jerat, mati. Gak kembali lagi nyawanya. Nah, ini keinginannya tidak terpenuhi sampai bunuh diri. Nah, sahabat itu nangis. Bukan karena hal-hal yang sering terjadi di zaman ini. Gak dibeliin motor, ngambek. Gak dibeliin motor kok mutungnya, ngancemnya, gak sholat itu loh. Kok gak dibeliin motor, gak sholat loh, Bi. Loh, yang mewajibkan sholat itu siapa? Yang mewajibkan sholat itu siapa? Yang mewajibkan sholat itu bukan orang tua kita. Yang mewajibkan sholat itu Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang memberikan rizki untuk kita. Nah, kalau misalkan Allah kemudian menjatuhkan hukuman, kamu kalau tidak sholat cacat kamu, mau? Dan Allah tidak akan, menyiksa hambanya sebelum turun hujjah baginya. Coba kalau sekarang dibalik, kalau sekarang kan, Bi, kalau nggak dikasih motor nggak sholat loh, Bi. Abi lo yang tanggung jawab, lo sudah balik kok. Tanggung jawab sendiri. Coba sekarang kalau dibalik, kamu kalau nggak sholat Allah buat cacat gimana? Dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih mata, dikasih kekuatan, dikasih ini, dikasih itu, bisa untuk sholat ke masjid kok nggak sholat? Satu pekan yang lalu pas hari Jumat siang, Ustaz Mokhtar ini Jumat siang sebelum Jumat berangkat ke Kutawinangun. Kutawinangun itu provinsi mana, Mas? Jawa Barat apa Jawa Timur? Kutawinangun Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Magelang, ah? Purworejo ke timur apa ke selatan? Ke baratnya lagi. Purworejo ke barat ya. Kutawinangun masuk ke Bumen itu. Betul. Satu minggu yang lalu pas Ustaz Mokhtar itu menjenguk salah seorang ikhwan kita yang Maret atau Mei nanti 2015 sudah genap 2 tahun sakit. Dapat informasinya juga baru-baru aja, sepekan sebelum menjenguk itu, bahkan beberapa hari sebelumnya. Nah, dari jalur Dendles itu bagian selatan ikut. Tahu Dendles gak? Dendles ya. Dari selatan sampai kecamatan Ambal ke utara, kira-kira 8 km di situ. Nah, ikhwan kita ini perawat di rumah sakit umum daerah Kebumen. Mungkin ada di antara antum yang sudah mendengar. Nah, rumah sakit umum daerah Kebumen. Tahun 2012 berangkat haji sebagai petugas haji resmi pemerintah Indonesia, ditunjuk, dipilih ikhwan kita yang sebelumnya aktif berdakwah, aktif merekrut. Kebetulan atas izin dari Allah, kebetulan bagi kita, tapi atas izin dari Allah Jalla wa'ala, Jumat kemarin waktu menjenguk itu ada seorang perawat lainnya yang juga ikhwan, hasil rekrutan dia. Dia cerita, mas saya dulu yang ngajak ngaji ya, mas sis ini yang terbaring sakit, saya termasuk yang direkrut. Artinya sebelum masa sakitnya aktif. Luar biasa. Nah, tahun 2012 berangkat haji sebagai petugas haji, pulang kena kanker. Nas'alullah as-salamatu al-afiyah. Pertama di belakang hidung ini. Diambil tindakan sampai kemoterapi. Nah, disinar ya. disinar sampai dioperasi, dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, operasi di Jakarta karena perawat ya, aksesnya lebih mudah alhamdulillah, tapi ternyata tidak mampu. Ini menjalar sampai menyerang kedua mata kanan dan kiri yang pada akhirnya mengakibatkan kebutaan. Buta kanan kirinya, buta. Bayangkan kalau matanya buta piye? Kalau sekarang kita main ancam-ancaman sama orang tua, "Oh, gini nih lo, Bi. Enggak mau ngaji lo, Bi. Enggak mau belajar lo, Bi." Yang memerintahkan kita belajar itu bukan orang tua. Yang memerintahkan kita ngaji itu bukan orang tua, Allah Rabbul Alamin. Bayangkan tadi kalau misalkan kita yang menjadi dia, menggantikan posisinya sakit, itu badannya tinggal tulang aja, giginya sudah, nas'alullah assalamat alafiyah, sudah apa, tanggal, dibilang rompal enggak ya, tanggal itu jatuh, nah, buta, tinggal tulang aja, ini sudah enggak ada dagingnya. Nah, saya pegang tangannya, panas banget badannya. Ngomongnya cuma, siapa? Saya praktekan loh, bukan untuk menghina, bukan. Tapi coba untuk membayangkan. Ngomongnya aja, siapa? Kok halo pak? Suaranya setengah tidak jelas. Suaranya setengah tidak jelas. Dengan siapa? Napasnya panas, semuanya panas. Penyakit kanker menyerang dengan ganas. Gak bisa apa-apa. Makan aja sudah gak bisa. Merasakan enaknya pisang, enaknya apel, enaknya jeruk. Seperti kita saat ini, enaknya kacang goreng, kacang rebus. Sekarang kita bisa merasakan. Coba kalau misalkan kita diuji oleh Allah dengan penyakit seperti itu. Makan murni dari infus itu untuk kebutuhan energi tubuhnya, sudah tidak bisa makan lagi. Minum itu pun untuk apa, sekedar untuk membasahkan lidah, itu harus disuap air zam-zam waktu itu. Alhamdulillah ibunya sabar luar biasa. Ibunya masih sugeng, masih sehat. Ibunya lah yang merawat dengan sabar. Istrinya juga alhamdulillah seorang petugas kesehatan. Jadi alhamdulillah dirawat sendiri di rumah, di ruangan sendiri, seperti ada apa, ruangan khusus untuk dia. Nah, bersih, rapi. Anak-anaknya juga baik, alhamdulillah masih kecil-kecil, 3 anaknya. Itu sang ibu apa, dulangkan ya, dulangkan dengan air zam-zam itu dikit-dikit, setengah sendok kecil, bukan langsung gluk-gluk-gluk. Kalau anak muda pas main bola nanti habis minum gluk-gluk-gluk-gluk. Syukur, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sudah sakit, air zam-zamnya dikit-dikit, masih sakit, kepalanya sakit. Kita memberikan nasihat, jangan mengeluh, nggak bisa. Kenapa? Karena dia memang sudah merasakan sakit sekali, sakit sekali. Ustaz Muhtar cuma menyampaikan, sabar, yakin, masih bisa mendengar, yakin bahwa dengan sakit seperti ini, kalau kita bersabar, berarti tiap hari dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Sabar, intinya dan kuncinya sabar. Dengan sabar, kekurangan dan kesalahan kita akan berkurang sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Daripada ha ha ha, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul, alhamdulillah. Saat itu juga dia kemudian terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu pengalaman penting bagi kita semua, agar kita itu bisa bersyukurlah. Ini punya kedua kaki yang bisa berlari, ngiring bola, ngocek, tendangan penalti, tendangan penjuru, tendangan penjuru. Tangan kita masih berfungsi, bisa menangkap bola sambil apa, aksi apa namanya, terbang ke kanan dan ke kiri ya, atau wah menepis tendangan penalti, bersyukur. Nah, itu fisik-fisik seperti itu dimanfaatkan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang remaja, salah satunya. Tidak perlulah kita berbicara tentang contoh A, B, C, D, enggak. Sholat berjamaah, sholat pada waktunya. Jadi kalau misalkan kita main bola sore begitu, main bola sore, kalau sudah menjelang maghrib bubar, nggak usah dioyak-oyak, bubar, nanggung, kalah. lanjutkan besok lagi. Kan begitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita yang menjadi ikhwan tadi, semoga Allah memberikan kesabaran untuknya. Gak bisa apa-apa di rumah, ditanya misalkan, jangan sebut nama di sini nanti tersinggung, misalkan Doyok, di mana Doyok? Ini kok gak pernah main bola lagi? Anu Ustaz, cacat. Kenapa? Kemarin kecelakaan, jatuh. Gak bisa main bola lagi, gak bisa. Terus, ya cuma di rumah aja pakai kursi roda. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Jangan sampai seperti itu terjadi. Artinya, nikmat yang Allah berikan ini harus disyukuri. Nikmat yang Allah berikan ini harus disyukuri. Nah, pernah berkunjung ke SLB, anak-anak muda ini? Abu Tufail pernah diajak ke SLB? Ah, sekali waktu dibuat nanti saya bersama saya Ustaz Abu Hamzah Kaswah. Tolong dibuat agenda. Ya kerjasama aja, nanti coba disurvei SLB mana yang bisa menerima kunjungan kita tanpa apa? Tanpa ini, tanpa itu ya. Nanti saya ikut menemani insyaallah. Saya janji. Tidak mesti hari Kamis, tidak usah nunggu pekan ke-7. Tapi acaranya cuma untuk anak muda. Tidak ada umahat, tidak ada taklim malam, khusus buat anak muda aja. Coba kita berkunjung ke SLB, kan itu. Berkunjung ke SLB. Tahu SLB nggak Abdullah? Apa? Salafi luar biasa. Ya seperti antum semua ini SLB semua ini, salafi luar biasa ini. Nggak pernah capek anak-anak mudanya. SLB itu sekolah luar biasa Abdullah. Ada SLB bagian A untuk murid-muridnya yang tunanetra, buta semua muridnya. Ada yang SLB bagian B, SLB bagian C, SLB bagian D. Ada yang buta secara umum ya, buta, bisu, tuli, kemudian tunagrahita. Tunagrahita itu cacat mental yang jalannya. Bukan untuk menghina mereka, bukan untuk menghina mereka, tetapi membantu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sedang mulai diwacanakan SLB bagian E. SLB bagian E untuk mereka yang mengalami penyakit apa seperti hiperaktif itu apa namanya? Autis. Kalau dulu autis itu kasuistik, tahu kasuistik enggak? Kasuistik itu per kasus saja. Tiap berapa ribu orang cuma satu. Sekarang banyak anak-anak kasus autis. Nah, ada bagian E. Ustaz Muhtar tahu? Ya tahu dong. Salafi kok. Harus tahu. Harus tahu. Kenapa? Karena ada ikhwan kita guru SLB. Ikhwan kita guru SLB waktu Ustaz Muhtar ke Kalimantan kemarin, di antara yang menjamu dan memang pemain bola futsal bareng. Cerita, kerja di mana Pak SLB? Oh, tak tanggap. 2 jam tak tanggap. Sambil beliau mijeti saya. Sudah sepuh memang. Nah sebenarnya mau mijetin itu, gimana? Tak ajak ngobrol tentang SLB pengalamannya bagaimana? Ternyata luar biasa ceritanya. Setiap anak yang cacat itu pasti ada kelebihannya yang menonjol. Sampai pun cacat mental itu yang itu ya, yang nggak bisa apa-apa, cuma yang jalannya gini, bentuk wajahnya mungkin tidak normal ya. Ternyata Allah berikan kelebihan juga. Orang seperti itu kata Pak Guru ini, kata Pak Budi namanya, guru SMP ini, ikhwan kita luar biasa Masya Allah. Itu beliau bilang, itu kalau disuruh kerja, telatennya luar biasa. Tapi satu bentuk kerja aja. Jadi kalau cuma nyiramin ya nyiramin terus. Ini orang cacat tunagrahita. Kan gitu. Kalau misalkan ngecat ya, diberi tugas ngecat, ini misalkan bangku begini, bukan dipekerjakan, bukan, tapi potensinya dimaksimalkan. Misalkan di perusahaan mebel ini ada bagian melitur ya. Melitur itu kasih tugas itu rajin banget, rapi. Gitu. Nanti kerjaan cuma gini aja, kayak robot itu. Gitu. Pernah dilakukan sebuah penelitian seperti itu, sedang asik-asiknya nyiramin bunga semuanya ya di sekolah itu, ditarik, dilarang masukkan di kelas. Tunggu sebentar dia gini-gini nyiramin lagi. Itu kelebihan. Mau seperti itu. Alhamdulillah ya, kita tidak seperti itu. Perlu dibuat acara, cari SLB yang representatif lah Ustaz Abu Hamzah. Mungkin bisa gitu. Kenapa? Biar nanti kita pulang dari sana, coba kita presentasi. Presentasi, misalkan masing-masing bercerita di depan, atau mungkin di, apa namanya, diminta untuk membuat sebuah karya tulis, pengalamannya di SLB bagaimana, dikaitkan dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting loh. Penting. Ke rumah sakit jiwa sudah? Sudah pernah belum Abu Tufel? Belum ya? Oh, Ustaz Mukhtar pernah. Ustaz Mukhtar pernah. Pernah. SLB juga pernah. Itu tadi cuma berkunjung melihat. Karena dengan melihat secara langsung kondisi mereka, kita akan mudah mensyukuri nikmat. Biar kita yang remaja-remaja ini punya semangat. Remaja-remaja ini punya semangat-semangat berbuat untuk Islam, semangat beribadah, semangat beramal soleh. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kami perbuat. Nah, tujuan nanti kalau kita sudah sadar, suatu saat nanti antum semua datang menemui saya, Ustaz, sekarang kami sudah sadar, kami ingin melakukan sesuatu yang besar untuk Islam. Apa ini Ustaz? Nah, nanti saya kasih, nih lakukan ini. Apa? Ya nanti nunggu sadar dulu. Memangnya sekarang gak sadar? Bukan. Sadar untuk datang ketemu Ustaz Mukhtar. Kalau sadar alhamdulillah semuanya sudah sadar ini. Kan itu. Mungkin kami ingin berbuat sesuatu yang besar untuk Islam, untuk salafiyin, untuk dakwah, untuk Ma'had Minhaji Sunnah sebagai apa fasilitas sebagai sarana dakwah. Apa ini Ustaz? Nanti saya kasih ini buat gini. Ini buat gini. Wah, tertantang semua nanti. Kapan? Nanti setelah kesadaran sendiri datang menemui Ustaz Mukhtar. Kan ke rumah sakit jiwa seperti itu untuk kita bersyukur. Kembali ke sahabat yang nangis tadi. Di depan Rasulullah nangis, nangis. Itu sambil bawa pedang yang pedangnya lebih panjang dari tinggi tubuhnya. Jadi kalau pedang dia berdiri, sahabat itu berdiri, pedangnya juga diberdirikan, lebih tinggi pedangnya daripada tinggi sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Minta izin kepada Rasul untuk ikut perang. Tapi Nabi bilang, "Enggak bisa, kamu masih terlalu kecil." Perang Rasul, perang jihad. Fisabilillah, masih kecil. Masih kecil. Nah, mestinya kita begitu. Nangisnya bukan karena enggak dibeliin motor. Nangisnya bukan karena enggak dibeliin makanan jajan, enggak. Nangisnya karena enggak boleh ikut taklim itu loh. Nangisnya kenapa? Karena enggak boleh di soft depan. Kamu soft belakang aja. Enggak, pokoknya soft depan. Tapi berangkatnya duluan. Jangan berangkatnya terakhir terus pond depan. Enggak. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Ini sahabat Rasul menangis karena izin ikut berjihad, tetapi tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Masih kecil. Usianya masih belum pas. Seperti sahabat Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri dalam perang Uhud minta izin enggak boleh. Umurnya masih 14 tahun. Ada sahabat Nabi yang masih kecil, umurnya di bawah 14 tahun tapi diterima oleh Nabi. Diizinkan sampai teman-temannya iri, itu boleh Rasul, itu boleh. Kita kok enggak boleh sih? Kata Nabi, umurnya memang lebih muda dari kalian, umurnya memang belum saatnya berangkat berjihad, tapi ternyata dia bisa menampilkan seni bela dirinya di hadapan Rasul. Saya bisa main pedang Rasul. Wah, ya enggak apa-apa. Ternyata fisiknya memang mendukung. Bayangkan itu. Sahabat-sahabat Nabi yang masih umur 14 tahun ya. Nah, ngotot untuk bisa diizinkan berangkat jihad itu sampai harus tampil dengan pedangnya itu. Main sana main sini. Iya Rasul, lihat Rasul. Itu gambarannya. Untuk menunjukkan saya mampu wahai Rasul. Saya mampu untuk berperang. Rasulullah melihat ya. Ini kokoh tangannya, badannya tegap, bisa di apa dimanfaatkan untuk berperang sebagai prajurit ya. Boleh. Yang ini umurnya sama, enggak boleh. Kenapa? Ternyata itu pedang aja masih diseret. Ngangkat aja enggak kuat. Kan begitu. Ini sahabat Rasul. Sahabat Rasul. Mudah-mudahan sahabat Mukhtar ini juga bisa seperti itu. Artinya potensi itu ini semua kan sudah bisa. Minimalnya secara fisik antum semua mampu loh, karena rata-rata pemain bola. Iya kan? Enggak ya betul salah. Rata-rata pemain bola, orang kalau sudah pemain bola itu fisiknya bagus. Suruh ngangkat ini, ngangkat itu bisa. Untuk kepentingan Islam, kepentingan dakwah. Nah, itu yang paling penting untuk kita sadari. Cukup sampai di sini. Sekarang giliran antum bertanya ke Ustaz Mukhtar. Tanyanya bebas, mau umur, tempat tanggal lahir, hobi. Itu dari Ustaz Mukhtar cukup sampai di sini. Sekarang giliran antum. Ayo. Mumpung ada di sini loh. Cerita, tanya apa gitu, waktu mondok gimana, waktu di Yaman seperti apa, apa gitu. Pengalaman naik pesawat, pernah takut apa enggak? Pernah naik kapal apa enggak? Coba, ada yang mau nanya enggak? Masa enggak ada pertanyaan? Dibuat-buat juga boleh pertanyaannya. Tapi khusus yang ABG, yang sudah ABG, di atasnya enggak? Yang masih ABG nih? Mungkin kedepannya istilah ABG harus dihilangin. Enggak baik itu ABG. Istilahnya dihilangin. Kita ganti dengan istilahnya. Sudah gede semua. Kok anak baru gede? ABG itu kan anak baru gede ya. Ini udah gede semua, udah balik itu sudah bukan ABG lagi. Nah. ABG itu akil balig. Nah, ini. ABG itu akil balig. Kan ABG juga disingkatannya. Ada yang mau nanya? Soleh ini biasanya berani. Nanya apa leh? Jubahnya dapat dari mana Ustaz? Kalau enggak kita ke lapangan loh. Pemain bola kan sore ini. Ada yang tanya? Afifi. Jelas berarti. Kok matanya merah, mau nangis ya? Tersentuh kali. Abdullah, Zuhair, Zaid, Faiz. Betul enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Cukup insyaallah begitu untuk kesempatan sore hari ini. Anak muda itu enggak suka diobongin lama-lama. Saya Mukhtar tahu dan paham. Apalagi sampai 2 jam 3 jam bosan ngomong. Karena Ustaz Mukhtar dulu waktu masih muda juga seperti itu. Ada teman-teman Ustaz Mukhtar kalau dikasih nasihat ngomong tok. Ada. Kalau di sini kan enggak ada. Betul enggak ada pertanyaan? Kesempatan terakhir. Ada pertanyaan? Mau nanya? Kok enggak jadi? Ada pertanyaan? Cepat. Sudah jelas. Berarti pertemuan kita berikutnya, kalau tidak ingin menunggu 7 pekan berikutnya, ya itu tadi. SLB-nya itu. Sebelum berangkat kita nanti kasih briefing dulu. Tujuan kita ke sana apa? Jangan sampai-sampai di sana kemudian tertawa-tertawa menghina enggak. Di briefing dulu. Kan di sana. Iya, briefing dulu. Nah, misalkan mungkin kita di sana nanti mendengarkan keterangan dari guru kan gitu. Hanya untuk melihat aja kegiatan orang belajar yang cacat itu seperti apa, biar semangat belajar. Bayangkan antum lihat orang buta baca Al-Qur'an Braille itu. Baca satu halaman butuh berapa jam? Walaupun dia sudah ahli membaca huruf Braille. Tahu huruf Braille enggak? Huruf timbul itu ya. Al-Qur'an kan ada huruf Braille-nya juga. Al-Quran untuk mereka yang tunanetra itu ada. Itu 1 jam, 2 jam dapat berapa halaman? Antum sudah hafal Quran, sudah hafal sekian juz, malah nggak mau baca. Mereka yang buta aja, bayangkan. Aduh, kalau saya bisa melihat Ustaz, kalau saya bisa melihat, saya pasti lebih semangat. Bayangkan. Dulu waktu di Solo ada beberapa tempat taklim itu, yang ikut taklim Ustaz Mukhtar itu orang-orang buta. Ada masjid namanya Masjid Jagalan. Itu apa namanya Jumat malam Sabtu. Kalau ada taklim itu 4 orang buta. Ba'da maghrib berangkat. 4 orang buta. Itu kalau berangkat dan pulang. Satu yang paling di depan bawa tongkat. 2, 3, 4 itu tangannya gini. Iya benar. 4 orang luar biasa. Ngaji. Pakai rekaman ini. Apa MP3 itu. Direkam betul. Dengarkan. Nanti keluar dari masjid sandalnya udah paham mereka. Buta loh ini, buta. Bisa ngerti ini sandalnya di mana. Itu jalan di pinggir di apa? melangkah di pinggir jalan gitu, itu yang paling depan pakai tongkat kecil ya, tek tek tek tek, nanti yang nomor 2 megang bahunya itu, ini nanti yang nomor 3 juga pegang bahu nomor 2, nomor 4 gini, jalan berempat irit-iritan ya. Ada lagi kajian Kamis sore itu di masjid sekitar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, STAIN Surakarta. Itu yang ikut ngaji orang buta 2 anak-anak itu, mereka juga kuliah waktu itu, sudah kuliah, orang buta tapi kuliah, ngajinya luar biasa, tetap dengarkan, ditanya juga bisa jawab. Jadi kalau misalkan orang-orang seperti tadi, saudara-saudara kita yang Allah uji dengan cacat mata, gak bisa melihat, kalau kemudian ditanya, mas iki jenengan mau dengar cerita menyedihkan gak? Apa? Misalkan ini ada sejumlah anak-anak muda, fisiknya bagus, cakep-cakep, sehat semua, hafalan Al-Qurannya sudah banyak, tapi sekarang males, sholatnya aja keteteran, senengnya main, senengnya dolan, orang kayak gini lah mangkel. Aduh, mbok daripada kayak gitu, mbok saya aja yang bisa ngeliat. Iya, karena bisa menghargai betapa mahalnya apa namanya nikmat, bisa melihat nikmat mata itu sebagai contoh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, selesai sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, selesai sudah. Nanti pembahasan yang lain menyusul, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipersiapkan. Atau jangan-jangan dengar taklim ini kemudian akhirnya malas main bola. Udahlah, nggak usah main bola. Di masjid aja lah merojah Al-Quran. Atau gimana? Cukup insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.